Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Faya ma'asral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan bab kemarin yang dimana kita sudah kaji muqaddimah, yakni tentang bahasan kitab Talbisul Iblis ini. Kemudian kita menginjak kepada bahasan atau di dalam kitab ini ditulis faslun, yakni pasal bahasa Indonesianya. Jadi sudah menjadi bahasa Indonesia pasal. Ini diambil dari bahasa Arab faslun. Itu demikian. Wa'lam annal anbiya ja'u bil bayanil kafi qabalul amarat bidawa syafi watawaqafu ala minhajin lam yakhtalif. Wa'lam, sang muallif yang menulis, yang menyusun kitab ini, yakni di dalam pasal ini, mengawali dengan kalimat i'lam. I'lam itu fi'il amr, kata kerja, diambil dari kalimat alima ya'lamu ilman, ilmu. Maknanya wa'lam, wa'lam itu ilmuilah, ketahuilah, fahamilah. Ya, itu demikian. Kalimat ilam ini digunakan untuk sesuatu yang penting di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, maka hendaknya orang yang mendengarkan perintah ini betul-betul memperhatikan apa yang akan dibicarakan setelah kalimat i'lam ini. Kata i'lam ini, ini beliau mengawali wa'lam, ya, ilmuilah, ketahuilah, ya, annal anbiya ja'u bil bayanil kafih. Sesungguhnya para nabi, para rasul, mereka datang membawa bayan, membawa penjelasan, membawa syariat, membawa agama, yakni apa? Al-kafih, yang sempurna. Ya, apalagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sebagai penutup para nabi dan para utusan. Setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Dan bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kalau nabi ditutup, maka rasul sudah otomatis. Ya, itu demikian. Di sini rasul sebagai penutup para nabi, oleh karena itu tidak akan ada ajaran lagi, syariat lagi, agama lagi. Maka agama yang dibawa rasul ini sampai hari kiamat, ila yaumil kiamah. Oleh karena itu, yakni sang muallif yang menulis kitab ini mengatakan, yakni sesuatu yang sangat penting sehingga diawali dengan kata i'lam. Itu demikian. Ya. Ini sesuatu yang sesungguhnya para nabi itu datang, para rasul itu datang dengan apa? Membawa syariat, agama, penjelasan yang lengkap, yang sempurna. Maknanya apa? Di dalam syariat, di dalam agama tidak ada penambahan lagi. Tidak ada pengurangan lagi, dan ini dinyatakan oleh Allah taala di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian. Agama Islam sudah disempurnakan oleh Allah. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan, yakni nikmatku atas kalian berupa kesempurnaan agama Islam. Ini nikmat. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha Islam ini sebagai agama. Islam sempurna, mengatur segala aspek kehidupan, mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada tuntunannya, ada syariatnya. Kenapa? Ya, karena perangkap iblis, jebakan iblis, ya, itu ada di setiap sisi kehidupan manusia. Tidak ada satu sisi kehidupan pun di situ ada perangkap iblis, ya. Pada seorang wanita itu juga ada perangkap iblis. Makanya syariat Islam ngatur seorang wanita. Ya. Kemudian pada harta itu ada perangkap iblis. Kalau manusia tidak hati-hati menggunakan hartanya, tidak dikendalikan menurut syariat, maka akan terjerumus dalam perangkap iblis. Jabatan juga demikian. Kalau sampai salah menggunakan jabatan, menggunakan kedudukan, ya, maka apa? Akan masuk perangkap iblis, akan masuk jebakan iblis. Itu demikian. Faya ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini mengatur segala aspek kehidupan, itu ada tuntunannya, ada syariatnya. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada. Ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi ini, yakni ditanya oleh seorang musyrikin Quraisy, "Ya Salman, hal alamakum nabiyukum kulla syai'?" Wahai Salman, apakah nabimu dulu mengajari kamu tentang kehidupan ini, syariatnya, hukumnya, aturannya, undang-undangnya? Maka jawaban sahabat Salman, "Ajan, na'am ya." allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah. Kami diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, hukumnya, aturannya, undang-undangnya, sampai buang hajat pun itu ada syariatnya. Kalau buang hajat, kira-kira umat Islam dituntunkan gimana? Terus pundi? Nggih. Jadi di dalam syariat Islam, di dalam agama Islam, kalau kita mau masuk kamar mandi ataupun WC, disyariatkan dengan apa? Kaki kiri. Iya? Disyariatkan dengan kaki kiri. Kemudian setelah itu masuk ke kamar, sebelum masuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setelah masuk di dalam kamar mandi ataupun WC, maka apa? Yakni tidak boleh berbicara, apalagi nyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi. Iya. Jadi kaset ini apa, HP-nya dibunyikan, kemudian ada lagu dangdut joget di kamar mandi, enggak boleh. Ya. Berbicara aja enggak boleh. Kemudian kalau buang hajat, tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Ya. Sahabat Salman mengatakan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qibla au nastadbiraha bi ghaitin au baulin. Rasulullah melarang kami para sahabat apabila kami buang hajat menghadap ataupun membelakangi kiblat, enggak boleh. Makanya WC-nya orang mukmin tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Itu demikian. Ya. Jadi ini. Jadi agama yang dibawa oleh Rasul ini sempurna. Jangan sampai nambah-nambahi di dalam agama. Jangan sampai ngurang-ngurangi di dalam agama. Imam Malik rahimahullah, yakni beliau mengingatkan, ya, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang menambah-nambahi di dalam agama, barang siapa mengurang-ngurangi di dalam agama, ya, berarti dia apa? Menuduh Rasul itu berkhianat di dalam risalah. Ada risalah yang tidak disampaikan, ada syariat yang disampaikan. Ya, ini orang keterlaluan ini. Dianggap Islam itu tidak sempurna. Jadi dia tambahi, zikirnya ditambahi, sholatnya ditambahi. Na'udzubillah. Yang bukan agama dimasukkan seolah-olah itu bagian agama. Imam Malik sudah mengingatkan, malam yakun yauma idin dinan, walam yakunil yauma dinan. Kalau zaman Rasul dan sahabat itu bukan agama, maka sampai sekarang pun bukan agama. Kalau zaman Rasul dan sahabat itu agama, maka sampai sekarang pun agama. Maknanya apa? Adanya agama itu sejak zaman Rasul dan sahabat, agama itu sudah ada, bukan baru muncul sekarang. Iya. Agama Islam sudah sempurna, final. Selesai sudah. Itu demikian. Ya. Dan mereka para nabi, para rasul, qabalul amarat biddawa isyafi, di dalam rangka menghadapi penyakit, yakni apa? Diberikan obatnya yang mujarab. Ya. Wa tawaqafu ala minhajin lam yakhtalif. Mereka itu berhenti di atas jalan yang tidak diperselisihkan oleh umat ini. Ya, jalan yang tidak diperselisihkan oleh umat ini jalan apa? Al-Qur'an dan sunnah. Ya, sepakat enggak umat ini? Sepakat. Organisasinya apapun juga, golongan apapun juga sepakat kalau berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah. Jadi Umat Islam sepakat, Tuhannya satu, Allah sepakat, Nabinya satu, Muhammad sepakat, kiblatnya satu, Baitullah sepakat, kitab sucinya Al-Quran sepakat. Lah kok beda? Iya, kadang-kadang perbedaannya bumi langit. Yang jadikan beda ini apa? Qurannya beda. Coba Quran kita dengan Qurannya para teroris itu beda enggak? Sama. Iya, Quran kita dengan Qurannya LDII beda enggak? Sama. Iya. Loh kok beda? Di sini. Iya. Oleh karena disebutkan alam min hajin lam yakhtalif, di atas jalan pemahaman yang tidak berbeda seluruh ulama sepakat, apa? Di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah lewat pemahaman sahabat. Semua ulama sepakat, buka di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, di dalam mukadimahnya itu tafsir ada dua, ada riwayatan dan ada diriwayatan. Ada tafsir yang datangnya dari Rasul, diajarkan ke santrinya sahabat, santrinya mengajarkan ke santrinya lagi tabi'un, tabi'un mengajarkan ke santrinya lagi tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Ini ulama sepakat. Tidak ada yang beda pendapat. Yang kedua tafsir diroyatan, logika, biro'yi. Ini ulama membagi dua. Ada logika yang mahmuda, ro'yu mahmuda. Ada logika yang madzmumah, logika yang sesat, yang tercelah. Ya. Lah ini tafsir logika yang mahmuda, yang terpuji ini bagaimana Ustaz? Maka yang tidak nabrak tafsir riwayatan, tafsir yang diajarkan Rasul ke sahabat, yang diterima sahabat dari Rasul. Contoh. Ya. Buku bestseller Akhirat Tidak Kekal. Ya. Ayat itu turun pada siapa? Pada dia, Pak. Ya, kok dia jelaskan akhirat enggak kekal? Pakai dalil Quran itu. Ya, adab kubur enggak ada. Adam dilahirkan macam-macam, ya. Ini tafsir logika. Yakni logika yang apa? Yang madzmuma, logika yang tercelah. Itu demikian, ya. Maka mereka, yakni para nabi, para rasul, yakni berhenti di atas manhaj yang tidak ada bedanya. Nabi rasul itu ya semuanya sama misinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal anbiya auladu allatin, seluruh para nabi, para rasul itu satu bapak lain ibu. Satu bapak lain ibu itu maknanya apa? Ajarannya sama, misinya sama, intinya sama. Yang beda itu cuma masalah cabang-cabangnya, bukan masalah pokoknya. Nah, itu demikian. Intinya sama. Nah, itu demikian. Jadi tidak beda. Ini. Jadi di atas manhaj yang mereka tidak berselisih. Fa'akbala syaitanu yakhtalitu bil bayani syubahan. Maka setan datang, iblis datang, ya, mencampur adukkan antara penjelasan yang gamblang, penjelasan yang jelas dari Rasul ini, masuk syubhat, masuk pengkaburan. Apalagi akhir zaman, umat ini jaraknya dengan nabinya sudah semakin jauh. Kalau umat sudah semakin jauh dengan nabinya, maka semakin tidak kenal ajaran nabinya. Ya, semakin tidak kenal mereka. Ya, orang-orang sekarang ini adat dianggap syariah, nggak bisa membedakan dia. Saya ingat waktu saya masih kecil, rumah saya sepanjang Wonocolo, ya, Wonocolo sepanjang, belakang rumah saya sungai, ya. Itu nenek saya kalau Jumat pagi bikin takir. Ya, orang Surabaya tahu takir itu ya. Dari daunnya pisang itu ya. Itu dibikin tempatan itu ya. Itu kemudian dikasih kembang bunga. Dikasih uang setengah rupiah. Dilarungkan, dikintirno. Tak tanya, Mbah damel nopo, Mbah? Anak putuku cegak digondol kalap. Di sepanjang dulu setiap tahun ada orang hilang. Iya, kalau yang asli sini tahu itu. Ya, itu demikian. Ya saya masih kecil. Ya. Orang yang orang asing datang ke sana mandi di sana hilang. Nah, itu. Jadi cegak di gondol kalap. Waktu saya masih kecil tak anggap ini seolah-olah bagian dari agama Islam. Kemis sorenya bikin kopi sama rokok klobot. Tak tanya Mbah damel nopo Mbah? Mbah Mulanang biyen senengane kopi karo rokok klobot. Ya, yeah, ini. Jadi tidak bisa membedakan kalau ini adat, ini syariat. Kalau adat tidak ada pahala itu. Dan tidak ada mudharat keyakinan nanti bisa untuk tolak bala, untuk tidak ada. Yang nolak bala itu Allah. Ya. Yeah? Bukan kembang telonnya, kembang macan kera, bukan. Ya. Yeah? Bukan takirnya, bukan. Ini. Ini kenyataan. Ya, di tengah-tengah kita, apalagi kalau sudah ritualnya orang meninggal. Ya. Kalau ada orang meninggal itu disawurno beras kuning kasih uang kelonta. Itu ajaran agama Hindu itu. Kalau enggak percaya buka kitab Hindu itu. Ya. Ada judulnya Ruatan Desa, itu bisa dibuka itu. Nanti ada di situ. Kalau ada apa? Kalau ada orang tuanya meninggal maka dia terobosan, ya terobosan, anak istrinya suruh nerobos. Ini demikian, ya ini juga ajaran Hindu. Kasih kembang dironce, sampe lihat film India itu ya, kalau mau bakar mayat itu ya dikasih kembang dironce di atasnya itu, fotonya juga dikasih kembang dironce dikasih kan gini, ya. Oh itu demikian. Ini. Jadi syaitan itu gitu. Yang bukan agama dianggap agama, yang adat dianggap syariat. Ini. Jadi yakhtalit, mencampur adukkan dengan subhat, pengkaburan di dalam agama. Pengkaburan tentang Tuhannya, pengkaburan tentang Rasulnya, sehingga tidak tahu bagaimana harus bersikap kepada Rasul. Ya, yang penting baca sholawat supaya dapat syafaat, tapi perilakunya bertentangan dengan sunnah Rasul. Apa bisa orang menentang kehidupannya sehari-hari, menentang ajaran Rasul, kemudian bisa jadi apa, bisa dapat syafaat Rasul hanya dengan sholawat. Sholawat itu satu perwujudan cinta cinta Rasul. Ya, lah perwujudan cinta Rasul itu dengan apa? Dengan mengikuti ajarannya, mengikuti syariatnya, mengikuti tuntunannya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang mencintai seseorang, dia akan mentaati orang yang dicintai itu. Ya. Kalau ada orang punya gendaannya minta ini mesti dikasih itu. Ya, ada demikian. Mas tekokno iki Mas. Cinta dituruti, ya enggak kira-kira. Ya. Ini. Apalagi ya cinta yang masih hangat-hangatnya itu. Semangatnya membara, apapun permintaan mesti dituruti. Kalau kita cinta Rasul, apa yang diajarkan Rasul, yang dituntunkan Rasul pasti dikerjakan. Lo aneh ada orang mengatakan cinta, iya, membaca solawatnya, tapi apa? Tidak mau dengan perintah Rasul. Lah ini tidak mengikuti syariat Rasul. Ada demikian. Wabidawai summan, wabis sabilil wadi hajaradan mudillan, wa ma zala yal'abu bil uquli illa an farraqal jahiliya fi madhahibi sahifa wal bida'il qabiha. Maka syaitan itu mereka mencampur adukkan antara syariat penjelasan yang nyata dari Rasul, ajaran yang nyata dari Rasul dengan subhat pengkaburan. Wabidawa summan, dicampur adukkan antara obat dengan racun. Wabissabilil wahdi jardan mudillan, jalan yang lurus, yang jelas, gamblang, yakni dicampur adukkan dengan jalan sesat, menyesatkan. Itu. Dan tidaklah senantiasa yakni mereka bermain-main dengan akalnya, kecuali yakni apa, mereka yakni masuk, mereka pecah belah, yakni jahiliyah di dalam madhab-madhab sahifah, di dalam apa, bid'ah-bid'ah yang qabihah. Hadir demikian. Jadi sampai dia terpecah belah, yakni di dalam kejahiliaan, di dalam madhab-madhab yang sesat, dan bid'ah-bid'ah yang sangat jelek, sangat menjijikkan. Maka yakni menjadilah mereka yakni beribadah kepada berhala-berhala di Baitul Haram. Maknanya apa? Badannya itu ada di Baitul Haram, ada di tanah suci. Tapi apa? Iktikadnya, keyakinannya itu tidak suci lagi. Seharusnya kalau ada kita di tanah suci, di tanah haram, maka apa? Kita harus suci hati kita, harus bersih amalan kita dari amalan bid'ah, amalan syirik, tauhid. Di tanah haram malah berbuat syirik. Ya, saya diceritai oleh nenek-nenek saya, ya, oleh bapak-bapak saya, waktu naik haji tahun 70-an ke atas, masih naik kapal. Jadi orang naik haji sampai sana itu kainnya, kain ikhramnya itu disobek, kemudian diikat batu dengan batu yang lainnya, dipanggili semua keluarganya itu. Ya, ini Banarno, wis lang mrene, dipanggili semuanya itu. Ya, ini tanyakan nanti orang-orang tua dulu, itu tidak ada keyakinan yang semacam itu. Ya, katanya ibu saya, dulu orang hajian itu disolati jenazah. Orang berangkat haji disolati jenazah, daerah Rungkut sana itu. Iya, itu gitu. Loh kenapa kalau disolati jenazah? Iya, karena hajian dulu itu jarang kembali. Iya. Jadi katanya ibu saya itu bawa karak itu, blek-blekan itu, naik kapal. Karena bulan-bulanan di apa, di atas kapal. Itu demikian. Jarang yang pulang, ya, meninggal di sana. Jadi enggak pulang, makanya disolati jenazah dulu. Ya, padahal belum, enggak tahu dia masih hidup atau enggak tahu, ya. Ada seorang guru ngaji di Karangpilang itu juga begitu. Ya, dia ke sana enggak kembali sampai sekarang. Jadi ada yang sholat gaib, ya, ini memang benar, ya, demikian. Ternyata apa? Ada kabar masih hidup di sana, tidak bisa pulang. Ya, itu demikian. Jadi tidak tahu ini. Jadi di tanah haram, tapi amalannya amalan tidak haram, ya, itu demikian. Jadi ada di tanah suci, tapi amalannya tidak suci lagi. Ini. Jadi wa yarawna wa'dal banat wa yamna'una hunnal miras ila ghairi dhalika min adh-dhalal alladhi sawwala lahumul iblis. Jadi walaupun mereka ada di tanah haram, yakni mereka yakni campur adukkan yang hak dengan yang batin, yakni mereka berperilaku-perilaku jahiliyah, dia kubur anak perempuan hidup-hidup, dia larang anak perempuan dapat warisan, malah diwariskan. Ya, jadi kalau ada bapak punya istri yang masih cantik, istri mudanya, kemudian bapaknya meninggal, maka istrinya boleh diwariskan ke anaknya, ibu tirinya. Lo itu demikian, ya. Ini jahiliyah, ya. karena tidak menguntungkan anak perempuan dikubur hidup-hidup masih kecil, ya kalau kecil. Ayo demikian. Ini. Yang dimana yakni iblis mencampur adukkan yakni kepada mereka antara yang hak dan yang batil. Ayo demikian. Kemudian faba'asallahu subhanahu wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam farafa'al maqabih wasara'al masalih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yakni mengutus Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka menghilangkan segala kejelekan dan mensyariatkan, menuntunkan, mengajarkan segala kebaikan. Maka agama Islam tidaklah ada satu kejelekan pun, melainkan di situ pasti diharamkan. Dan tidak ada satu kebaikan pun, melainkan di dalam Islam pasti diperintahkan. Itu demikian. Ini inti ajaran agama Islam itu di sini. Kenapa? Karena untuk membebaskan manusia dari perangkap iblis dan jebakan syaitan. Yani membebaskan manusia dari talbis, pengkaburan, pencampur aduan iblis terhadap kebenaran dengan kebatilan, antara yang sunnah dengan bid'ah, antara yang halal dengan yang haram, sehingga apa? Tidak jelas di hadapan umat Islam. Ya, buktinya mana? Kamen lihat itu. Ya, ini wanita-wanita sekarang, ini yang kita bicara umat Islam bukan non-muslim. Ya, ini dirinya merasa bangga kalau sudah berpakaian mini di atas lutut. Ya, itu demikian. Bangga enggak dia? Bangga. Itu. Jadi merasa dirinya modern, merasa dirinya maju. Apalagi kalau wanita pakai kaos singlet kemudian celana pendek. Ini banyak dan tidak malu mereka. Ini. Jadi ini talbisul iblis. Yang batil dianggap hak, yang hak dianggap batil. Ya. Coba kalau disuruh pakai pakaian apalagi cadaran, teroris. Ya. Istri Rasul itu semua cadaran. Enggak ada istri Rasul yang enggak cadaran, itu enggak ada. Saking bodohnya enggak bisa membedakan antara teroris sama syariat Islam. Kalau cadar syariat Islam, jenggot syariat Islam. Kalau meledakan bom itu teroris. Kebetulan yang meledakan bom ini jenggoten. Istrinya cadaran. Yang kena jenggotnya sama cadarnya. Kenapa? Ini talbisul iblis. Jadi iblis kalau mencampur adukkan ini ilmu, orang itu dijauhkan dari ilmu. Makanya sekarang majelis taklim itu sepi dibanding majelisnya selang. Ya. Tulisannya selang itu bukan seleng. Bahasanya munafik. Tulisan dan bacaan beda, kan gitu ya. Kalau Islam ya fathah ya fathah, kasrah ya kasrah. Ya, ada demikian. Ini. Jadi ini kenyataan yang ada. Kalau umat sudah jauh dari ilmu, jauh dari penerangan Al-Qur'an, jauh dari penerangan sunnah, jauh dari penerangan ulama, maka syaitan iblis paling mudah untuk menguasainya. Karena apa? Tidak punya ilmu. Itu demikian. Dan perlu diperhatikan bahwasanya ilmu agama ini apa? Penguat iman. Kalau seseorang berlalu beberapa hari tidak datang ke majelis taklim, maka keras hatinya. Iya. Kenapa? Tidak pernah dapat siraman dari Al-Quran, dari sunnah. Tidak pernah dapat siraman nasihat dari para ulama. ya. Aduh, demikian sehingga hatinya keras. Kalau hatinya keras, wajasaru alal kabair, berani menerjang dosa-dosa besar. Awal perbuatan dosa itu karena jauh dari majelis taklim, jauh dari ulama, jauh dari teman-teman yang soleh. Ya, aduh, demikian. Fasara ashabu ma'ah wa ba'dahu fi dhaw'in wa nurihi fi dhaw'i wa fi dhaw'i wa nurihi. Jadi fi dhaw'i nurihi, dan para sahabat-sahabatnya berjalan, yakni mengikuti rasulnya setelah rasul, yakni di dalam cahaya nurnya. Dhaw'i nurihi, dhaw itu cahaya, nur itu juga cahaya, di bawah cahaya-cahayanya. Ya, apa bedanya nur dengan dhaw? Ya, kalau dhaw itu cahaya yang ada panasnya, seperti cahaya di siang hari, terang tapi panas. Kalau nur itu cahaya tapi tidak ada rasa panasnya. Ada demikian, ya. Maka di sini, yakni disandarkan kalimat dhau dan nur di sini. Jadi maknanya apa? Cahayanya rasul itu ada yang dingin, ada yang panas. Maknanya rasul itu basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira dengan sorga dan pemberi ancaman dengan neraka. Itu demikian. Kenapa diancam neraka? Ya, kadangkala manusia itu kalau hanya diiming-imingi sorga, diiming-imingi pahala, dia tidak tertarik karena dia sudah kaya. Dia di dunia berkecukupan, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya juga menyampaikan nadhira, ancaman. Ya, agar manusia ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Ya. Ini. Jadi di bawah dhau'i nurihi. Itu demikian. Cahaya panas dan cahaya dinginnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salimina minal adwi wa ghururihi. Dalam keadaan selamat dari musuh dan orang-orang yang memperdayakan. Ini inti agama Islam. Agama Islam, syariat Islam itu menyelamatkan umat Islam dari musuhnya, baik musuh yang nampak maupun musuh yang tidak nampak. Ya, musuh dari syaitan itu Islam ngajarkan. Ya, kalau mau makan baca. Kenapa kok baca bismillah? Karena musuh kita syaitan itu juga ikut makan. Maka kalau kita baca bismillah, musuh kita tidak bisa ikut makan bersama kita. Ya, itu demikian. Maka kalau kita lupa, disunahkan juga membaca bismillah fi awalihi wa akhiri, awaluhu wa akhiruhu. Ya, maka syaitan akan memuntahkan makanan yang dia makan. Di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman wasarrikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Bersekutulah kalian setan iblis. Yakni apa? Fil amwali, di dalam harta-hartanya manusia. Wal auladi, dan anak-anak manusia. Ya. Yeah? Wa'idhum, dan berilah dia apa? Janji-janji. Lah, bersekutu dengan harta ini mana ada? Makanan bisa, harta yang kita punyai ya bisa. Kemudian anak, dengan anak ini apa? Kalau seorang muslim itu kumpul sama istrinya, maka setan, iblis, jin pun juga ikut ngumpuli istrinya. Kecuali kalau dia berdoa. Ya, doa kumpul istri, Allahumma jannibna syaitan wa jannibin syaitan ma razaqtana. Allahumma ya Allah, jannibna syaitan, jauhkan kami dari setan. Waktu kumpul suami istri. Wajani bisyaitan marozak tanah, dan jauhkan setan dari rezeki. Rezeki di sini calon anak yang akan jadi. Ya, ini dari apa sih? Setan. Ini haknya anak, kewajiban orang tua. Jadi anak itu sebelum lahir, orang tua punya kewajiban kepada anak apa? Memintakan perlindungan kepada Allah dari syaitan. Kapan? Ketika kumpul suami istri. Jadi syariat Islam ini menyelamatkan manusia dari musuh-musuh mereka. Ini musuh yang tidak nampak. Lah, menyelamatkan dari musuh yang nampak apa? Dengan jihad. Ya, disyariatkan jihad di dalam syariat Islam terhadap orang-orang munafik dan kafirin. Nah, itu demikian. Jadi untuk menyelamatkan dari orang-orang kafir, dari musuh-musuh mereka. Maka faman salakhan naharu wujudihim aqbalatil aghbasud dhulumat fa'adatil ahwa tansha'u bid'an wa tadyikus sabilan ma zala muttasi'an. Maka para sahabat berjalan mengiringi Rasul sesudahnya, yakni jalannya sahabat ini ada di bawah cahaya dari Rasulnya, sehingga mereka terselamatkan dari musuh-musuh mereka, ya, dan orang-orang yang memperdaya kepada mereka. Maka faman salakhan naharu wujudihim, maka tidaklah berganti yakni wujudnya siang, yakni maka datanglah kegelapan malam, maka kembalilah hawa nafsu tumbuh mengembangkan kebid'ahan dan mempersempit jalan sunnah, walaupun itu sangat luas jalan sunnah, terasa sempit, ya. Itu demikian. Maka wafarroqa aksaruna dinahum, maka kebanyakan umat ini memecah belah agama mereka, wakanusiaan mereka terpecah belah. Wanahadha iblis yalbisu wa yaghrufu wa yaghriqu wa yu'allifu wa innama yasihhu lahu talassus fil lailil jahl. Yani maka bangkitlah iblis, yakni apa? Mencampur adukkan yang hak dan yang batil, menghias-hiasi batil kelihatan hak, yang bid'ah kelihatan sunnah. Kalau ninggalkan bid'ah seolah-olah ninggalkan sunnah. Sampean kalau meninggal pakai satu hari, tujuh hari enggak kira-kira. Ya, lalu enggak pakai, mau sore koyo kayak anjing aja dilempar gitu saja. Iya, ini. Iya, itu seolah-olah kalau ninggalkan itu seolah ninggalkan sun. Sampean cari kitab di mana saja, pesantren mana saja, enggak akan ketemu itu. Di dalam mazhab apa saja tidak akan ketemu. Ya, sampean cari mulai Banyuwangi sampai Banten, tanah Jawa. Ya. Sumatera mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Ya. Itu. Seluruh dunia sampean cari, ada enggak kira-kira? Enggak ada. Tapi kalau ninggalkan itu seolah-olah ninggalkan sunnah. Ya. Itu demikian. Ini kenyataan yang ada. Jadi hawa nafsu itu terus berkembang, jadi memunculkan kebid'ahan-kebid'ahan, mempersempit sunnah. Sunnah dengan bid'ah itu oleh para ulama diibaratkan antara air dengan udara. Kalau gelas ini penuh dengan air, penuh dengan sunnah, bid'ahnya hilang. Kalau sunnahnya hilang, maka masuklah bid'ah, karena bid'ah dan sunnah ini adalah lawan kebalikan. Ya, itu demikian. Ini. Maka terpecah belah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu walaupun mereka itu mengaku Tuhannya satu Allah. Ya, enggak kira-kira. Iya. walaupun mereka mengaku nabinya satu Muhammad, walaupun mereka mengaku kitab sucinya satu Al-Quran, walaupun mereka mengaku kiblatnya satu Baitullah, kenapa terpecah belah? Kenapa tidak bisa kumpul? Nabi ini podo gak gelem kumpul. Kadang-kadang yang keterlaluan tidak mau salam. Lebih keterlaluan lagi dikafirkan selain jamaahnya, dianggap sesat selain kelompoknya. Iya, kenapa bisa terjadi begitu? Iya, ini karena munculnya kebid'ahan. Iya, oleh karena itu ini bid'ah itu lawan sunnah. Kalau mengikuti sunnah, maka orang itu akan berjamaah. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ahlul bid'ah wal iftirak. Kalau ahlul bid'ah itu mesti berpecah belah. Karena apa? Dia tidak mengikuti sunnah. Dia menjauh dari sunnah. Ada orang mengikuti sunnah, dia tidak mau sunnah. Pecah tidak kira-kira? Pecah. Bisa sama tidak kira-kira? Tidak bisa sama. Yang satu mengikuti jalannya sunnah Rasul, yang dia mengikuti jalannya adat. Ya, tanah Jawa dulu itu Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Ya, contohnya kalau anak kita mulai mudun lemah, ya, itu dikurungi pakai kurungan ayam. Ya, iya enggak kira-kira. Kemudian dikasih apa? Dikasih uang, dikasih petelot, dikasih, ya. Cuma enggak dikasih pistol itu. Sebenarnya kasih pistol itu. Kalau besar biar jadi tentara kan. Ya, ini demikian. Jadi fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimallah. Maka enggak bisa hilang. Ya. Adat yang semacam itu enggak bisa hilang. Rasul datang di kota Mekah. Maka Mekah di Islam bukan Islam dimekahkan, enggak. Islam datang ke tanah Jawa. Tanah Jawa yang di Islam bukan Islam dijawakan, bukan. Loh sekarang ini Islam dijawakan. Ya, seharusnya Jawa ini yang diislamkan. Ya, itu demikian. Seperti Rasulullah mengislamkan kota Makkah. Madinah diislamkan oleh Rasul. Jahiliyah hilang semuanya. Yang ada adalah Islam. Itu demikian. Ya, ini. Jadi dijadikan indah yang demikian itu. Jadi iblis bergerak mencampur adukkan yang hak dan yang batil, menghiasi perbuatan yang keliru, yang salah, yang haram, yang bid'ah, yang syirik dijadikan indah dan memecah belah, yakni umat Islam dipecah belah oleh iblis. Itu demikian. Yakni yang demikian itu mereka, yakni apa? Terjebak di dalam malam kebodohan. Ya seandainya yakni telah terbit yakni sobahul ilm, yakni apa, paginya ilmu, cerahnya ilmu, yakni apa, iftadhaha, maka akan jelaslah. Maknanya apa? Mereka orang-orang yang jadi sasaran iblis, yang bisa dikaburkan pandangannya, ya, yang bid'ah jadi sunnah, yang syirik jadi tauhid, itu karena tidak punya ilmu. Ya, karena tidak punya ilmu. Kalau punya ilmu, maka akan menjadi jelas bahwasanya apa yang dia lakukan ini salah, apa yang dia lakukan keliru. Itu kalau punya ilmu. Ya, ada demikian. Ini. Jadi faraitu an ukhaddira min maqayidi wa adullu ala masayidi Fa inna fi ta'rifi syar tahdiran an wuqu'in fihi. Maka di sini aku melihat, katanya yakni Asy-Syaikh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Jadi aku memandang. Jadi di sini maknanya aku punya pendapat untuk mengingatkan umat ini dari apa? Makayid, dari tipu daya iblis dan syaitan, dari perangkap iblis dan syaitan. Dan aku akan tunjukkan yakni apa? Pancing-pancingnya, jalan keluarnya untuk menghadapi perangkap-perangkap setan dan iblis itu. Yakni maka sesungguhnya di dalam mendefinisikan satu perbuatan yang salah, yang keliru, yang jelek, itu adalah peringatan bagi umat supaya jangan terjebak ke dalam kejelekan. Yakni apa? Di dalam mempelajari satu kejelekan itu adalah peringatan kepada umat supaya jangan berbuat jelek. Ya, jadi memberitahukan kepada umat akan satu kejelekan ini, itu maknanya apa? Memberikan peringatan jangan sampai terjebak dalam kejelekan tersebut. Nah, itu demikian. Ya, di dalam syairnya para ulama yang sangat terkenal, araftu syarran la lisarin lakin litawakkihi. Saya mengetahui perbuatan jelek, perbuatan jahat. Ya, bukan untuk berbuat jelek, untuk berbuat jahat enggak. Akan tetapi apa? Untuk supaya jangan terjebak dalam kejelekan tersebut. Ya. Dan barang siapa yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek, pasti dia akan terjebak di dalam di dalamnya. Itu demikian. Ya. Ini. Dan ini sebagaimana ada di dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, berkata kanan nasu yas'aluna Rasulullah anil khair wa kuntu as'alu anil syar mahafatan ayudrikani. Sahabat Hudzaifah mengatakan waktu itu sahabat bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, tentang pahala, tentang ibadah, tapi aku tanya tentang kejelekan. Kenapa? Karena aku takut nanti kejelekan itu akan menimpa aku. Maka aku tanya tentang kejelekan. Orang-orang tanya kebaikan, saya tanya kejelekan. Ya, itu demikian. Ini yakni sahabat Hudzaifah. Ya, itu demikian. Faya ma'asir al-ikhwani fi din azakumullah. Jadi sampai isyak di sini ya. Jadi kita akhiri perjumpaan kita. Barangkali ada pertanyaan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada pertanyaan monggo dalam bab ini. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.